sayangku. Ini aku cantik, cantik cantik gini hanya untuk dirimu. gentlemen, it's going to be past to the part of the night. Jamila,